Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. Tapi kebanyakan, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, manusia itu ya lari daripada membaca Al-Qur'an, lari daripada mentadaburi Al-Qur'an, lari dari mengamalkan Al-Qur'an, lari dari berhukum dengan Al-Qur'an, dan lari dari membuat Al-Qur'an sebagai obat dalam setiap penyakitnya. Lima hal ini yang membuat orang tidak bisa mentadaburi ilmu agama. Maka orang tersebut, orang munafik itu, iwahfirina azakumullah, ketika ditanya, wala in sa'altahum la yaquluna inama kunna nakhudu wa nal'ab. Ketika ditanya kepada dia, sesungguhnya kami adalah sedang bersendukuro dan hanya berolok-olok, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak terima. Rasul mengatakan, kul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan Rasul, dengan ayat-ayatnya kalian bersendukuro? La ta'tadiru, jangan kamu minta maaf. Ya, jangan kamu minta uzur. Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu telah kafir setelah beriman. Ya. Jadi mengolok-olok agamanya Allah Subhanahu wa taala sangat berat dampaknya di dunia maupun di akhirat. Ya. Ini mufidin azakumullah. Makanya kita berhati-hati kalau memang belum tahu, ya, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Ketika dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Nah, makanya jangan berkecil hati. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian berlaku lemah, jangan bersedih hati. Ya, sesungguhnya derajatmu tinggi jika kalian orang-orang yang mukmin.